Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اخواني في الدين رحمني رحمكم الله جميعا telah berlalu dari kajian kitab Kasyfus Syubhat, pembahasan-pembahasan penting, pengertian-pengertian dari tauhid dan lawannya dari syirik. Dan bahwasanya dakwah para rasul, mulai dari Rasul Nuh alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mengedepankan dan memprioritaskan dalam permasalahan tauhid al-uluhiyah. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima tauhid dari seorang hamba kecuali dia telah mentauhidkan Allah secara rububiyah dan secara al-uluhiyah. Sehingga oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima keyakinan dari kufar Quraisy, yang mana mereka hanya mentauhidkan Allah secara rububiyah dan tidak mau mentauhidkan Allah secara al-uluhiyah. Dalam artian, mereka tidak mau hanya beribadah kepada Allah saja. Mereka enggan untuk melepaskan segala peribadatan seperti Lata dan Uzza dari selain Allah Azza wa Jalla. Dari apa yang sudah kita pelajari dan kita ketahui dari yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan bahwa hal ini mendatangkan dua keuntungan atau dua faedah yang sangat penting. Yang pertama apa? Al-farah. Bangga atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Allah telah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Dan barakallahu fikum, sebagai hamba-hambanya al-muwahhidin yang mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, wa'afadaka aydan al-khawful azim. Dan ini memberikan keuntungan atau faedah kepadamu yang kedua, yaitu rasa takut. Takut terjerumus di dalam kesyirikan, takut terjerumus di dalam segala hal yang dapat membatalkan tauhid seseorang. Takut kepada kesyirikan merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap muwahhidin, oleh setiap ahlu tauhid. Walaupun dia telah berbekal dengan ilmu syar'i, dia telah mempelajari kitab-kitab yang membahas tentang tauhid dan syirik, dia harus memiliki sikap rasa takut terhadap kesyirikan, rasa takut terjerumus di dalam kesyirikan. Dan kita dalam hal ini mendapatkan contoh yang pertama dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana di dalam doa yang masyhur yang beliau ucapkan dan itu tertulis di dalam surat Ibrahim, wajnubni wabaniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala-berhala. Semisal Ibrahim alaihissalam, padahal beliau adalah seorang imam, seorang yang hanif, yang sangat lurus akidahnya, sangat lurus dan selalu mengarah kepada tauhid, jauh dari segala kesyirikan. Dan bahkan beliau adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki sikap takut, memiliki rasa takut dari kesyirikan, dari terjerumus di dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan kita yang tentunya jauh-jauh sekali imannya, ilmunya, ketakwaannya? Barakallahu fikum, kalau dibandingkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat jauh. Maka tentunya ikhwani fiddin, na'am, kita harus lebih-lebih memiliki rasa takut dan sama sekali kita tidak boleh merasa aman dari kesyirikan. Kita tidak boleh merasa aman dari kemungkaran. Kita tidak boleh merasa aman dari kemunafikan. Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan, melainkan dia adalah seorang munafik. Nah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Iman dari Ibnu Abi Mulaika, beliau mengatakan, adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullihim yakhafu an-nifaq ala nafsihi au kullahum yakhafu an-nifaq ala nafsihi. Saya mendapati 30 orang dari sahabat Nabi, semuanya mengkhawatirkan kemunafikan pada diri mereka. Khawatir, jangan-jangan di dalam hati mereka ini ada sifat nifak, sifat kemunafikan. Nah, sehingga mereka selalu muhasabah, introspeksi terhadap dirinya. Apakah ada bibit-bibit nifak? Apakah ada penyakit-penyakit kemunafikan di dalam dirinya? Mulai dari sifat-sifat al-kadzib, dusta, al-khiyanah, na'am, berkhianat, tidak menepati janji. Barakallahu fikum. Apakah ada di dalam diri mereka sifat-sifat nifak tersebut? Na'am, mereka mengkhawatirkan itu semua. Sehingga oleh karena itu, mereka selalu introspeksi, muhasabah, agar terhindar dari sifat-sifat nifak tersebut. Dan bahkan seperti Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya, sampai-sampai dia berkata kepada Hudzaifah Ibn Yaman, yang mana Hudzaifah Ibn Yaman ini adalah sahibus sir, sahabat yang memegang rahasia Rasulullah. Ada beberapa nama yang disampaikan kepada Hudzaifah Ibn Yaman, yang mana nama-nama ini, na'am, barakallahu fikum, diyakini dan diketahui bahwa mereka adalah orang-orang munafik, terindikasi sebagai seorang munafik. Nama-nama tersebut disampaikan kepada Hudzaifah Ibn Yaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan atau tidak diberitahukan kepada selainnya. Sehingga oleh karena itu Hudzaifah Ibn Yaman dikenal dengan gelar sahibus sir, sahabat yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hal ini dirahasiakan. 6. Umar bin Khattab mengatakan kepada Hudzaifah Ibn Yaman, ansyurukallah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya meminta kepadamu demi Allah. Nah, apakah Rasul menyebut namaku kepadamu bersama dengan nama-nama orang munafik? Nah, kemudian Hudzaifah mengatakan, la, tidak wahai Umar, wala uzakki ba'daka ahadan, dan setelah ini saya tidak akan memberikan tazkiyah, rekomendasi terhadap seorang pun setelahmu. Nah, Umar bin Khattab mengkhawatirkan sifat nifak, sehingga sampai-sampai beliau bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, apakah saya ini, nama saya tersebut oleh Rasulullah di antara nama-nama orang-orang munafik? Nah, beliau bertanya karena mengkhawatirkan pada dirinya. Bukan berarti setelah itu Umar barakallahu fikum tidak mengkhawatirkan lagi kemunafikan pada dirinya. Lah, sifat kekhawatiran itu terus ada. Dan jangan sampai dimaknakan seperti yang kita katakan tadi, bahwa Umar setelah itu tidak lagi memiliki rasa khawatir kepada dari terjerumus kepada kemunafikan. Lah, nah, beliau adalah seorang yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sangat takut terjerumus di dalam kemaksiatan, kemungkaran, dan kesyirikan. Barakallahu fikum. Dan sampai akhir hayatnya, Umar bin Khattab seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah termasuk di antara yang mendapatkan janji untuk masuk ke dalam surga walaupun dia masih hidup. Dan itu terbukti sampai menjelang akhir beliau, beliau tetap istiqamah di atas Islam dan di atas iman. Dan bahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa beliau pernah melihat sebuah istana yang sangat megah, dan dikatakan bahwa itu adalah istana milik Umar bin Khattab di dalam surga. Barakallahu fikum. Intinya di sini ikhwani fiddin, di samping kita berbangga berbangga dengan kenikmatan dan karunia akidah dan prinsip yang benar ini, kita juga harus memiliki sikap atau sifat takut untuk terjerumus di dalam kesyirikan. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan, kenapa kita harus khawatir untuk terjerumus di dalam kesyirikan? Beliau mengatakan, waqad yaquluha wa huwa yadhunnu annahu annaha tuqarribuhu ila Allah ta'ala kama kana yadhunnul musyrikun. Yakni sebelumnya beliau menjelaskan bahwa ada sebagian orang yang mana dia menjadi kafir hanya dikarenakan ucapan yang keluar dari lisannya, dalam keadaan dia bodoh dan tidak paham apa yang dia ucapkan. Dan beliau mengatakan tidak ada uzur, alasan lantaran karena kebodohan. Dan penjelasannya sudah kita sebutkan pada kajian sebelumnya, bahwa yang dimaksud oleh Asy-Syaikh di sini maknanya tidak mutlak. Nah, orang-orang yang hidup di perkotaan, media-media mudah bagi dia untuk mengakses, barakallahu fikum, sumber-sumber ilmu untuk dipelajari. Dan dia pun melihat dan banyak mendengar, barakallahu fikum, pengertian-pengertian dari tauhid. Barakallahu fikum. Dan dia melihat, naam, dan memungkinkan bagi dia untuk mempelajari, dan sangat dimudahkan bagi dia untuk mempelajari. Maka yang seperti ini tidak ada uzur lantaran karena dia tidak tahu. Wala udhra lil wala fala yu'dharu bil jahl, tidak ada uzur lantaran karena kebodohan. Beda halnya kalau seandainya dia tinggal di pedalaman sebuah daerah yang informasi tidak masuk di sana, atau dia terlahir di tengah-tengah suku primitif, barakallahu fikum, yang tidak tahu tentang Islam sama sekali dan tidak memungkinkan bagi mereka untuk mempelajari dan mengenal syariat Islam. Maka yang seperti ini, kalau karena kebodohan dalam keadaan seperti ini, maka itu pantas untuk mendapatkan uzur. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Dan begitu juga yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya. Dan nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan dan mereka akan mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, imtihan dari Allah, sehingga apabila dia lulus dari ujian tersebut, maka dia digolongkan sebagai hamba-hamba yang beriman. Kalau seandainya dia tidak lulus, maka dia digolongkan menjadi orang-orang kufar. Kemudian beliau melanjutkan, waqad yaquluha, pada halaman 54, wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah ta'ala kama kana yadhunnul musyrikun. Dan kadang sebagian lainnya mengucapkan kalimat kufur, kalimat yang bisa menyebabkan dia kafir dalam keadaan dia mengira bahwasannya kalimat tersebut dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang diprasangkakan oleh orang-orang musyrikun. Berkata Syekh Shalal Fauzan, ayyakulu kalimatal kufri wa huwa yadhunnu annaha tuqarribu ila mithli ma yaqulul musyrikun. Dia mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan dia mengira bahwasanya ucapan tersebut dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diucapkan oleh orang-orang musyrikun, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Nah, ini ucapan mereka. Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula'i syufa'una indallah. Sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi, mereka anggap sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu seseorang harus khawatir dan harus berhati-hati. Nah, karena faktanya ada sebagian orang seperti yang dikatakan oleh Syekh, dia tidak sadar dia menjadi kafir lantaran ucapan yang dia ucapkan. Naam. Sementara dia tidak tahu bahwasanya ucapan tersebut dapat membahayakan akidah dan keyakinannya. Dan bahkan lebih parah lagi, ada yang sampai mengucapkan sebuah ucapan kufur yang menyebabkan dia keluar dari iman dan dari Islam. Dan dia justru menganggap bahwasanya ucapan yang dia ucapkan itu dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sebagaimana hal ini diucapkan dan diprasangkakan oleh orang-orang musyrikun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususan in alhamakallahu ma qassa an qaumi Musa ma salahihim wa ilmihim annahum atauhu qailina ij'al lana ilahan kama lahum aliha fahina idzin ya'zimu hirsuka wa khawfuka ala ma yukhallisuka min hadha wa amsalihi. Terlebih apabila Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadamu terhadap yang Allah kisahkan tentang kaum Nabi Musa alaihi salam, padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki kesalihan, yang memiliki ilmu, namun ternyata keilmuan mereka dan kesolihan mereka tidak menjamin mereka barakallahu fikum untuk naam tidak bersinggungan dengan sesuatu yang dapat membahayakan iman dan tauhid mereka. Nah, yang mana mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana orang-orang yang mereka lihat itu memiliki sesembahan selain Allah. Nah, mereka meminta sesembahan selain Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Permintaan yang sangat luar biasa sekali. Padahal mereka itu berilmu. Dan mereka memiliki takwa dan kesalihan. Nah, fahina idin. Maka seketika semangatmu dan rasa takutmu terhadap barakallahu fikum seharusnya semangatmu harus menjadi lebih besar dan rasa takutmu terhadap barakallahu fikum yang dapat menjerumuskanmu ke dalam kesyirikan ini. Semangat untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menyelamatkan dia dari hal-hal seperti ini dan yang semisalnya. Nah, dia harus memiliki semangat untuk mendapatkan segala hal yang bisa menyelamatkan dia. Dan dia juga harus memiliki rasa takut sehingga dia bisa selamat dari segala hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan wal'iyadzubillah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, qawmu Musa hum banu Israel alladzina amanu bi Musa wa kharaju ma'ahu min Misra haitsu amarahu Allahu an yakhruja bihim firaran min Fir'aun. Kaum Musa alaihissalam adalah Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa. Mereka keluar bersama Nabi Musa dari negeri Mesir. Tatkala Allah memerintahkan mereka untuk keluar, supaya keluar dalam rangka melarikan diri dari Fir'aun. Nah, mereka adalah murid-murid Nabi Musa alaihissalam. Walaupun demikian, fakhafiya alaihim hadzal amr, tersamarkan oleh mereka perkara ini, perkara syirik ini. Ma'annahum ulama wa fihim shalah, padahal di antara mereka ada yang berilmu, pada mereka ada kesalihan wa taqwa dan sifat takwa. Wa kharaju ma'a Musa muqati'ina li fir'auna wa qaumih, mereka keluar bersama Nabi Musa alaihi salam untuk memutuskan hubungan dari Fir'aun dan kaumnya. Falamma atau ala qaumi yaqufuna ala asnamin lahum, di perjalanan mereka melewati sekelompok orang yang mana mereka beriktikaf dan beribadah kepada berhala-berhala. Aradu taqlidahum, mereka pun ingin untuk mencontoh mereka, mencontoh orang-orang musyrikun tersebut. Sehingga mereka meminta kepada Nabi Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikanlah bagi kami sesembahan selain Allah sebagaimana mereka memiliki sesembahan selain Allah. Tentunya Nabi Musa alaihissalam sangat mengingkari permintaan mereka tersebut. Barakallahu fikum. Dan bahkan beliau mengkhabarkan kepada mereka, anna amala haula'il qaum syirkun billahi azza wa jal. Beliau memberitakan kepada mereka bahwa perbuatan-perbuatan mereka tersebut adalah perbuatan syirik kepada Allah azza wa jal. Fanzur kaifa khafiya 'alaihim hadzal amr mimma yadullu 'ala khaturatil jahl bitauhid wa 'adami ma'rifati haqiqati syirki mimma yusabbibu annal insan qad yaqulul kalimata allati taqtadil kufra wal khuruja minad din wa huwa la yadri. Lihatlah bagaimana bisa perkara ini tersamarkan oleh mereka. Ini menunjukkan padahal mereka adalah umatnya Nabi Musa, berjihad bersama Nabi Musa alaihissalam, hijrah bersama Nabi Musa alaihissalam. Barakallahu fikum. Naam, ini menunjukkan bahayanya kebodohan tentang tauhid dan tidak mengetahui betapa bahayanya perbuatan tidak mengetahui hakikat kesyirikan yang dapat menyebabkan seseorang mengucapkan sebuah kalimat yang mana kalimat tersebut mengandung konsekuensi kekufuran dan keluar dari agama dalam keadaan dia tidak tahu. Wala yukhallisuka min hadza wa amsalihi illa al-'ilmun nafi', dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari ini dan yang semisalnya kecuali ilmu yang bermanfaat, alladzi bihi ta'rifu tauhid minasyirki, yang mana dengan ilmu tersebut engkau dapat mengenal dan membedakan antara tauhid dan kesyirikan. Wa tahdhar bihi minal qawli awil fi'li alladzaini yuqi'anika fisyirki, dan engkau pun dapat menghindari ucapan-ucapan ataupun perbuatan yang bisa menjerumuskanmu ke dalam kesyirikan. Min haitsu la tadri, dalam keadaan engkau tidak tahu. Wal iyadzu billah. Wa hadza yadullu ala butlani qawli man yaqul, dan ini menunjukkan pembahasan kita ini ada sebuah faedah penting yang harus kita ketahui, yaitu batilnya ucapan dari orang yang mengatakan innaman qala kalimatal kufri au amilal kuf au amalal kufri au amila al kufra la yukaffar hatta ya'taqida biqalbihi ma yaqulu wa yaf'al. Nah, sebagian orang ada yang mengatakan bahwa apabila seseorang mengucapkan kalimat kufur atau beramal dengan amalan kufur, maka dia tidak boleh dikafirkan sampai dia meyakini ucapan dan perbuatan tersebut dengan hatinya. Nah, sampai dia meyakini ucapan dan perbuatan tersebut di dalam hatinya. Kalau seandainya tidak ada keyakinan yang ada di dalam hatinya, maka kita tidak bisa mengkafirkannya. Barakallahu fikum. Ini salah satu pernyataan, dan tentunya pernyataan ini adalah pernyataan yang batil dari apa yang kita pelajari dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, menunjukkan bahwasannya batilnya ucapan ini. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan ada sebagian orang yang mengucapkan kalimat kufur yang menyebabkan dia menjadi kafir dalam keadaan dia tidak sadar atau dia tidak mengerti. Barakallahu fikum. Banyak contohnya seperti yang diucapkan oleh sebagian orang yang ikut dalam perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ma ra'aina mithlaha ula'i arghaba butunan wala ajban minal liqa' indal liqa'. Kami tidak pernah melihat sekelompok orang yang lebih naam rakus perutnya dan lebih penakut daripada naam sahabat-sahabat yang mana mereka dikenal sebagai ahli di dalam bidang Al-Quran. Nah, kalimat yang mereka ucapkan dengan tujuan muzah, dengan tujuan bercanda, menyebabkan dia keluar dari kekafiran. Wal'iyadzubillah. Betapa bahayanya sikap istihza terhadap agama. Sikap mengolok-ngolok terhadap agama. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Andai sebagian orang naam tidak sanggup atau belum mendapatkan hidayah untuk mengamalkan sunnah, mengamalkan amalan-amalan yang biasa yang diamalkan oleh Nabi, tidak sanggup dia untuk mengamalkan hal-hal tersebut, jangan sampai lisannya mencela dan menghina atau melakukan istihza terhadap sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hal ini dapat menyebabkan dia keluar dari keislaman. Walaupun tujuannya hanya bercanda. Begitu juga ucapan orang naam yang mengatakan kepada fulan, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang itu, katanya. Dia menunjuk seseorang yang dia lihat bergelimang dengan dosa dan maksiat. Naam, sampai-sampai dia mengatakan, naam, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada fulan. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah, beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya an la aghfira li fulan?" Siapakah yang berani lancang naam untuk mengatakan tentangku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepada seseorang? Siapa itu yang berani lancang mengatakan demikian? Memberikan rahmah, memberikan ampunan atau tidak, itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak, dan Allah Subhanahu wa taala akan melakukan kehendaknya. Sehingga oleh karena itu seorang pun tidak boleh lancang bahwa untuk mengatakan bahwa Allah tidak akan memberikan ampunan kepada seseorang. Dan Allah bahkan mengatakan, Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka. Sungguh, saya telah memberikan ampunan kepada fulan tersebut, dan aku membatalkan seluruh amalanmu. Perhatikan, amalannya seluruhnya dibatalkan. Ini adalah ucapan-ucapan kufur yang menyebabkan dia kafir sehingga seluruh amalannya tertolak. Nah, sehingga oleh karena itu dengan dalil-dalil seperti ini, masih adakah orang yang meyakini kalau hanya sebatas ucapan atau hanya sebatas perbuatan itu tidak bisa menjadikan seseorang keluar dari keislaman? Lah, Seseorang bisa keluar dari keislaman karena perucapan dan juga bisa keluar dari keislaman karena perbuatannya. Ini salah satu syubhat yang diucapkan oleh orang-orang musyrikun. Barakallahu fikum, para ubadul kubur. Mereka mengeluarkan syubhat bahwa kita tidak boleh mengkafirkan seseorang hanya karena ucapan yang dia ucapkan atau hanya karena perbuatan yang dia perbuat, kecuali kalau seandainya dia meyakini di dalam hatinya. Nah, memiliki keyakinan kufur di dalam hatinya, baru setelah itu boleh untuk dikafirkan. La, tidak bisa. Nah, bahkan seseorang bisa keluar dari keislaman lebih dari itu, walau hanya karena ucapan yang dia ucapkan, seperti yang kita sebutkan contoh-contohnya tadi, sikap istihza dengan agama, naam, sikap lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala, naam, barakallahu fikum, dan juga karena perbuatan yang dapat menyebabkan dia keluar dari keislaman. Naam, barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, wa'lam anna Allah Ta'ala bihikmatihi lam yab'ats nabiyyan bihadza tauhid illa ja'ala lahu a'da. Kama qala Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyan aduwan syayatinal insi wal jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala dengan hikmahnya tidaklah mengutus seorang nabi dengan membawa misi tauhid ini, melainkan Allah akan menjadikan untuk nabi tersebut musuh-musuh, musuh-musuh dakwah. Kama qala Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi aduan, musuh-musuh dari para syaitan, baik dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din, sebagian dari mereka saling membisikkan kepada sebagian yang lainnya. Zukhrufal qawli gurura, ucapan-ucapan yang dihias-hiasi, kebatilan yang dihiasi dengan al-haq, naam, gururo, dalam rangka untuk menipu, dalam rangka untuk naam menyamarkan antara al-haq dan kebatilan. Waqad yakunu li'a'da'i tauhid ulumun kathiratun wa kutubun wa hujajun. Kama qala Ta'ala, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm. Dan kadang bisa jadi musuh-musuh dakwah, musuh-musuh tauhid, mereka juga memiliki ilmu yang banyak, kitab-kitab dan hujjah-hujjah. Mereka memiliki enam ilmu yang banyak, mereka belajar enam sampai ke negeri Yaman, sampai ke India, dan bahkan sampai ke Amerika mereka belajar ilmu agama, syariat Islam. Enam, mereka memiliki ilmu pengetahuan, dan mereka juga memiliki kitab-kitab yang tertulis dan tersusun dengan rapi di rak-rak mereka, dan mereka pun rajin membaca kitab-kitab tersebut. Mereka memiliki hujjah-hujjah. Kama qala Ta'ala, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, ketika para rasul mendatangi mereka dengan membawa penjelasan-penjelasan, farihu bima indahum minal ilmi, mereka berbangga, mereka lebih berbangga dengan ilmu yang ada di sisi mereka. Mereka lebih mendahulukan dan lebih mengutamakan ilmu yang mereka dapati turun-temurun dari keluarga mereka, dari bapak-bapak mereka, atau dari guru-guru mereka. Walaupun engkau datang kepada mereka membawa petunjuk, membawa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Asy-Syaikh mengatakan demikian bukanlah untuk menakut-nakuti kita. Nah, untuk kita takut dan minder terhadap musuh-musuh dakwah. Musuh-musuh dakwah itu adalah sunnatullah, sebuah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan para nabi, mereka memiliki musuh-musuh di dalam menjalankan misi mereka. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am tadi. Setiap tidaklah Allah menjadikan bagi seorang nabi melainkan di sana ada musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia. Mereka itu sebagai setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Mereka saling naam bersaling bahu-membahu untuk mencekal dakwahnya nabi tersebut. Nah, mereka bersatu untuk memusuhi Al-Haq. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, apa maksud dari perkataan Asy-Syaikh ini? Naam, hikmah Allah Subhanahu wa taala tentang ini, tentang dijadikannya musuh-musuh di dalam setiap dakwah. Tatakhallasu fi amrayni. Naam, terkumpulkan dalam dua hal. Yang pertama adalah annahu ma ba'atha nabiyyan min anbiya'ihi illa ja'ala lahu a'da minal musyrikin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi pun dari nabi-nabinya, melainkan Allah menjadikan bagi nabi tersebut musuh-musuh dari kalangan musyrikin, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Walillahi fi dzalika al-hikmah min ajli an yatabayyana as-sadiqu minal kadhib wa yatabayyana al-muti' minal 'asi. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dalam hal ini. Apa hikmahnya? Yaitu agar bisa terpisahkan mana yang jujur dan mana yang dusta, mana yang taat dan mana orang yang bermaksiat. Sehingga oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, maka di sana akan ada naam para penyeru-penyeru kepada kesesatan. Tujuannya apa? Allah menjadikan dan mentakdirkan hal demikian agar manusia ini dapat tersaring. Mereka teruji dengan musuh-musuh dakwah tersebut. Manakah di antara mereka itu yang sungguh-sungguh mengikuti nabi, dan di manakah di antara mereka tersebut yang justru malah mengikuti musuh-musuh dakwah? Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan demikian, tidak ada musuh, tidak ada hala rintangan, naam, tidak ada gangguan dan segala macam tantangan-tantangan di dalam dakwah, maka niscaya manusia semuanya akan mengikuti nabi. Nah, kalau enggak ada rintangan, barakallahu fikum, Allah sanggup naam menjadikan seluruh umat manusia ini beriman. Allah sanggup untuk membinasakan musuh-musuh dakwah tersebut, sehingga tidak ada lagi di muka bumi ini musuh-musuh dakwah. Akan tetapi, kalau seandainya seperti ini keadaannya, maka semua manusia akan beriman. Sehingga tidak bisa dipisahkan di antara orang-orang yang beriman tersebut, mana yang jujur dan mana yang berdusta di dalam keimanannya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, yang penting untuk kita ketahui. Tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi setiap manusia, bagi setiap nabi, musuh-musuh di dalam dakwah. Dan itu berlaku. Nah, berlaku bagi pengikut para nabi. Bukan hanya nabi saja yang memiliki rintangan dan musuh di dalam dakwah. Pengikut-pengikut nabi, orang-orang yang berpegang dengan ajaran para nabi, pasti juga akan mendapatkan naam rintangan-rintangan dan musuh-musuh di dalam mendakwahkan dakwahnya para nabi tersebut. Dan itu merupakan sesuatu yang pasti dan akan terus terjadi, enam perseteruan antara ahlul batil dengan ahlul huda, dengan orang-orang yang memiliki petunjuk, dengan ahlul haq. Barakallahu fikum. Tujuannya apa? Agar bisa terpisahkan mana yang benar, yang betul-betul jujur di dalam keimanannya, dan mana yang hanya main-main. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Sebagian orang ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, naam, seperti di ujung jurang, naam. Ala tarf, harfin itu ujung, ini harf. Naam. Sebagian orang dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ujung. Maksudnya bagaimana? Kalau dia tidak mendapatkan gangguan itma'an nabi. Nah, enggak ada angin yang berhembus, tidak ada badai. Nah, dia akan tenang berjalan di atas ujung tersebut. Tapi kalau seandainya ada badai, ada goncangan sedikit, dia mudah jatuh. Nah, ketika dia mendapatkan siksaan dari manusia, nah, barakallahu fikum, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah. Mereka menganggap dan meyakini bahwa gangguan dari manusia tersebut sama dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya bagaimana? Dan itu banyak terjadi. Dia lebih mengedepankan mendapatkan keriduan dari manusia daripada takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia lebih takut dari manusia daripada takut kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga dia mudah terjatuh dan mudah tergelincir. Wal'iyadzubillah. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, ini pelajaran sangat penting. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang mengharuskan bagi kita semua untuk betul-betul tabah dan kokoh. Dan jangan sekali-kali kita minder. Merasa lemah dan merasa barakallahu fikum, merasa lemah dikarenakan kita memiliki musuh yang banyak sementara jumlah kita sedikit. Itu adalah sunnatullah yang akan terus berlaku sampai hari kiamat. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.